Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار أحبتي الكرام إخواني في الدين أعزني الله إياكم الحمد لله kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuknya, di mana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan hidayah dan taufiknya pada keislaman dan keimanan. Allah jadikan kita sebagai muslimin mukminin. Berbahagialah kita karena sungguh nikmat ini adalah nikmat yang amat istimewa, yang mana ini sebagai tanda Allah cinta kepada kita. Dari mana kita tahu? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib." Sungguh Allah Ta'ala memberikan nikmat dunia kepada mereka orang yang Allah cinta juga yang tidak Allah cinta. Yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, semua Allah kasih nikmat dunia. Makanan, minuman, kehidupan Allah beri pada mereka. Namun Allah tidak memberikan nikmat ilmu, Allah tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada orang yang Allah cinta. Semoga inilah tanda kecintaan Allah bagi kita. Allah jadikan kita mukminin, Allah jadikan kita muslimin. Dan apalagi ikhwafillah barakallahu fikum, berbahagialah kita karena Allah berikan pada kita kelebihan nikmat daripada mukminin yang lainnya, yaitu nikmat ilmu. Allah anugerahkan pada kita kesempatan duduk dalam majlis ilmu untuk kita menambah ilmu, yang mana ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Dengan nikmat iman, Allah mengangkat derajat kita. Ditambah lagi dengan ilmu, Allah akan meninggikan lagi derajat kita karenanya. Seperti janji Allah, Allah katakan dalam surat Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah angkat derajat mereka orang-orang yang Allah beri dia ilmu lebih tinggi beberapa derajat. Ihwa fila barakallahu fikum. Ini janji Allah yang pasti, sehingga bergembira dan berbahagia kita ketika Allah berikan pada kita dua nikmat ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau bacakan firman Allah, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Itulah karunia Allah yang hanya Allah anugerahkan kepada orang yang Allah kehendaki, yaitu nikmat ilmu, nikmat iman. Ini karunia Allah amat besar yang hanya Allah berikan pada orang yang Allah kehendaki dari hamba yang Allah cintai. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah lah zat yang memiliki karunia yang amat sangat besar. Maka kata Syekh Abdurrahman Nasir Asidi rahimahullah ta'ala, ketika menyebutkan firman Allah di surat Ali Imran ayat 37, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah anugerahkan kepada hambanya rizki. Allah anugerahkan kepada hamba yang Allah kehendaki rizki tanpa ada batas. Yang beliau maksudkan di sini, kata beliau, Allah memberikan kepada kita manusia dua macam rizki, yaitu rizki dunia, rizki yang sifatnya berupa dunia. Yaksulu bial mu'min wal kafir. Itu diperoleh oleh mereka yang mukmin maupun yang kafir, semua dapat. Tapi yang kedua, rizkul qalb, rizki yang di hati berupa iman, berupa ilmu. La yaksulu illa bil mu'min, la yaksulu illa mu'min. Tidak akan mendapatkan nikmat ini kecuali hanya orang-orang beriman saja, yang Allah cintai saja. Maka bergembira kita, ihafila barakallahu fikum. Jangan sampai kita pungkiri nikmat Allah yang besar ini, lalu kita abaikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu ini. Ingat kata Rasulullah SAW, man humani la yasba'an, man humun fil ilmi la yasba' minhu, wa man humun fid dunya la yasba' minhu. Dua kegemaran yang mana para penggemarnya tidak akan pernah puas dengannya. Yang pertama adalah manhumun fil ilmi, orang-orang yang gemar dalam mencari ilmu. La yasba' minhu, dia tidak akan pernah puas dari ilmu. Terus dia semakin haus dengan ilmu, semakin rakus untuk mendapat ilmu, semakin semangat dan ambisi untuk mendapat ilmu. Ini mereka adalah orang-orang yang benar-benar penggemar ilmu. Yang kedua, manhumun fid dunya, orang yang gemar dengan dunia, la yasba' minha, dia pun tidak akan pernah puas dengan dunia. Walaupun dia sudah dapatkan barangkali peringkat orang terkaya di dunia. Kira-kira ini orang yang sudah mendapat peringkat satu terkaya di dunia, masih mencari dunia enggak? Jawabannya masih. Karena apa? Dia enggak ingin tergeser posisinya oleh orang yang kedua atau orang yang ketiga. Begitu yang kedua berusaha untuk melambung yang pertama, yang ketiga berusaha melambung yang kedua, terus itu dunia enggak akan pernah puas. Sedangkan kita sadari bahwa sebanyak apapun dunia yang kita nikmati hanya sebatas apa yang kita bisa makan. Dan betapa banyak orang-orang yang menyandang lapar. Siapa mereka? Bukan orang yang kelaparan. Dunia ada bersama mereka, melimpah harta. Namun mereka dicabut nikmat oleh Allah Ta'ala sehatnya, sehingga mereka tidak bisa makan nasi, tidak bisa karena gula. Ya, makan daging tidak bisa, kolesterol. Makan ini tidak bisa, itu tidak bisa. Apa jadinya? Dia hanya melihat saja. Apa yang diinginkan tak bisa dimakannya. Harta ada. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kita syukur kepada Allah, diberi oleh Allah nikmat sehat. Allah berikan pada kita nikmat yang besar ini. Dan nikmat sempat. Tapi dua perkara ini sering orang lupakan. Sehat dan sempat. Ini dua nikmat yang besar. Banyak orang lupa. Dan ketika diberi kesehatan kesempatan, kejar dunia dan dunia. Padahal subhanallah, orang yang mencari dunia belum tentu ia dapatkan dunia itu. Karena apa? Allah katakan, wa mal hayatu dunya ila mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia melainkan kenikmatan yang menipu. Orang berangan-angan, nanti saya kalau sudah punya ini, punya itu, akan seperti ini, akan makan ini, akan naik mie ini. Ternyata itu cuma angan-angan. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu contoh. Ketika orang mencari dunia, itu dia belum bisa pastikan. Kayak umamanya seorang petani, dia tanam padi. Apa dia bisa pastikan nanti padi ini yang satu hektar saya tanam hasil panen yang sekian? Padahal begitu dirawat, dijaga, diobat, tiba-tiba giliran sudah mau ada buahnya, wereng menyerang. Habis, tak ada harapan satupun yang diharap. Bisa terjadi? Bisa. Itu manusia cuma berangan-angan untuk perkara dunia. Allah yang menentukan. Karena perkara dunia, kita tidak akan bisa dapat kecuali sebatas jatah kita. Tapi perkara ilmu yang sudah pasti, engkau cari ilmu, Allah kasih. Tidak mencari ilmu, hilang. Tak akan kau dapat. Maka kata Umar Ibn Khattab, sering kita ulang, ya, bahwa beliau mengingatkan kepada kita, at-talibu taliban, para pencari di dunia ada dua. Yang pertama mereka talibud dunya, para pencari dunia. Farfudu, kau tinggalkan mereka, jangan kejar, jangan berlomba dan mereka. Dan yang kedua adalah talibul akhirah, yang mencari akhirat, para penuntut ilmu. Ya, fanafisuha, kalian berlomba dengan mereka. Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin ketika Allah menjelaskan tentang bagaimana innal abrara lafi na'im, orang-orang yang baik dalam kenikmatan surga yang sedemikian rupa. Dan Allah katakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih demikian itu hendaknya kalian berlomba dengan mereka yang berlomba. Berlomba mencari akhirat yang Allah janji surga baginya. Ya fila barakallahu fikum, sungguh. Ini cerita nyata. Mereka-mereka yang mencari dunia tidak akan pernah puas dengan dunia. Banyak dari orang yang sudah kaya miliar hartanya, para pencari emas, ya. Subhanallah. Kami ketika ada di pedalaman sana Papua, ada satu tempat nama Korowai. Ini kampung ini kalau dijangkau dengan kapal, dari ikhwah yang pernah kerja di kapal, dari ujung muara Sungai Digul sampai Boven Digul itu 12 hari kurang lebih. Sambung lagi dengan perahu 3 hari. Sambung lagi jalan lagi 3 hari jalan kaki. Untuk sampai lokasi emas itu. Yang dia ditanya, ada seorang bapak dan anak ya mampir di masjid kita di sana, ditanya, "Bapak kemana?" "Sudah umur 60 lebih." Kata mau cari emas di sana. Sudah pasti belum tahu di sana. Belum pasti, tapi dia punya angan-angan nanti dapat begini begitu. Kata siapa? Kata teman-temannya. Subhanallah wa barakallahu fikum. Dan untuk menjangkau ke situ, kalau naik pesawat, sekian kali transit. Ya. Kalau dari Surabaya tentunya, Makassar, Merauke, Boven, Rigul. Naik helikopter lagi. Satu orang minimal 25 juta. Dan harus 3 orang. Kalau satu orang pakai 75 juta. Baru sampai ke lokasi itu. Dan mereka belum tentu dapat. Ini mereka mengejar dunia di situ. Subhanallah wa barakallahu fikum. Mereka harus melubangi, ya, menggali lubang untuk mencari mana ada emas. Sedangkan kita Allah tawarkan duduk dalam majelis ilmu, engkau tak akan rugi. Pasti Allah beri kepadamu sekian kebaikan. Sedangkan mencari dunia belum tentu dapat. Contohnya mereka yang duduk di pasar, sekian para pedagang. Masing-masing dapat jatah masing-masing. Ada yang untung 100 ribu, ada yang untung 200, ada yang 1 juta. Mungkin ada yang tidak dapat apa-apa. Bahkan rugi. Karena apa? Masing-masing manusia jatahnya sendiri-sendiri. Semua mereka pedagang datang di pasar, semua mau untung. Betul? Tapi tidak semua yang datang di pasar berjual, kemudian dia untung. Ada yang rugi. Ada yang untung berlipat. Tapi kalian yang datang ke majelis ilmu, tak ada satupun yang rugi. Lihat ya fila barakallahu fikum. Apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatun yatufuna fi turuq yaltamisuna ahladz-dzikri. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat yang terus berjalan. Ya, mereka mencari di mana ada orang-orang min ahli dzikr, ya, orang-orang ahli dzikr yang duduk dalam majelis ilmu. Siapa mereka yang duduk dalam majelis ilmu? Majelis dzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, ketika mereka ada dapatkan orang-orang yang duduk berzikir kepada Allah. Baik duduk zikir membaca tasbih tahmid atau duduk dalam keadaan menuntut ilmu. Tanadau, mereka memanggil teman-teman yang lain dari para malaikat. Apa katanya? Halummu ila hajatikum. Kemari kalian. Ini hajat kalian. Ini yang kalian cari. Kemudian qala, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya. Fayahufunahum biasnati hatihim. Biasnatihim ila sama'i dunya. Malaikat pun duduk mengerumuni mereka. Datang merumuni mereka. Dan menaungi dengan sayapnya sampai ke langit dunia. Kemudian beliau Rasulullah menuturkan, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Kemudian ditanyakan kepada mereka oleh Allah Ta'ala Rabbnya, ya, yang Allah tentu lebih tahu dari mereka para malaikat. Apa pertanyaan Allah kepada para malaikat? Ma yakulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hambaku? Qalu, mereka para malaikat menjawab, yaquluna yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Kata para malaikat, mereka ya Allah bertasbih selalu padamu, mengucapkan subhanallah, mereka bertakbir mengagungkanmu, mereka memujimu, mereka mengagungkan dan memuliakanmu. Kemudian beliau bersabda, fayakul, Allah bertanya pada malaikat, hal ra'auni, apakah mereka melihatku? Qal, ya. Kata beliau Rasulullah SAW, fayakulun, para malaikat menjawab, la wallahi, ma ra'auka. Kata para malaikat, tidak demi Allah, mereka tidak melihatmu ya Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka, wa kaifa la ra'auni, bagaimana andekan mereka melihatku? Qal, beliau menuturkan, yaqulun, para malaikat menjawab, la ra'auka kanu asyaddu laka ibadatan wa asyaddu laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Kata para malaikat, tentu mereka andekan melihatmu akan lebih sangat-sangat dalam ibadah kepadamu, akan sangat sungguh-sungguh dalam ibadah padamu, dan akan sangat serius di dalam mengagungkanmu dan memujimu, dan akan banyak bertasbih kepadamu ya Allah. Beliau menuturkan, Rasulullah SAW, yaqul, Allah bertanya lagi, fama yas'aluni, apa yang mereka minta dariku, kata Allah kepada para malaikat. Kemudian qala, beliau menyatakan, para malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, mereka meminta padamu surga ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, wahal ra'auha, apakah mereka melihat surga? Para malaikat menjawab, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha, tidak demi Allah ya Rabbku, mereka tidak melihat surga itu. Beliau menuturkan, yaqul, Allah bertanya, fakaifa law annahum ra'auha, bagaimana andekan mereka itu melihat surga? Maka kemudian yaqulun, para malaikat berkata, law annahum ra'auha kanu asyadda 'alaiha hirsan aw asyadda la talaban wa a'dhamu la raghbatan. Kata para malaikat, seandainya mereka melihat surga ya Allah, tentu mereka akan sangat-sangat semangat dan ambisi untuk meraihnya, dan tentu mereka amat semangat untuk mencarinya, dan mereka amat semangat untuk mendapatkannya. Qal, beliau menuturkan, famimma yata'awadhun, dari perkara apa mereka berlindung? Qala, beliau menuturkan, yaqulun, para malaikat menyampaikan, minan nar, mereka berlindung dari azab api neraka. Allah bertanya kepada mereka, hal ra'auha, apakah mereka melihat neraka? Kata para malaikat, la wallahi ya Rabbi ma ra'auha, tidak ya Allah Rabbku, mereka tidak pernah melihat neraka. Lalu Allah bertanya lagi kepada para malaikat, fa kaifa la ra'auha, bagaimana menurut kalian kalau mereka melihat neraka? Ya, beliau menuturkan kepada kita, yaqulun, para malaikat menjawab, na'am la ra'auha kanu asyadda mina firaran wa asyaddu minha makhafatan. Kata para malaikat, andaikan mereka itu melihat neraka ya Allah, niscaya mereka akan sangat-sangat menjauh dari neraka itu, lari menjauh dari neraka, dan sangat takut darinya. Kemudian beliau menuturkan kepada kita Rasulullah SAW, fayakul, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada mereka, ya, fa'ushidukum anni qad ghafartu lahum. Dalam hadis yang lain, malaikat menuturkan bahwa mereka minta ampun kepadamu ya Allah. Maka Allah menyatakan, fa'ushidukum, persaksikan oleh kalian, ku persaksikan kepada kalian bahwa sungguh aku telah ampuni mereka semua. Rasulullah SAW menuturkan, yaqulu malakun min malaikatin, ada seorang malaikat, ada satu malaikat dari antara malaikat-malaikat yang hadir itu berkata, fihim fulanun laisa minhum innama ja'a ya lihajatin. Kata malaikat yang ini mengatakan, ya Allah, di tengah-tengah kerumunan mereka, di tengah-tengah kumpulan mereka itu ada fulan yang bukan dari golongan mereka, dia hanya datang karena ada satu keperluan kebetulan, lalu duduk di majlis ilmu itu. Allah katakan, humul julasa, La yasqa bin jalisuhum. Mereka itu semua yang duduk, tidak ada satupun yang rugi, yang celaka. Ya, duduk bersama mereka. Lihat ya barakallahu fikum. Ini janji Allah pasti. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu, Allah beri dua kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi ketika kita duduk dalam majlis dunia, mencari dunia, nasib kita hanya sebatas jatah yang Allah tetapkan. Walaupun kita bersama-sama orang mendulang emas, di tempat tambang emas, orang cerita dapat sekian kilo, dapat sekian. Ternyata ihwa barakallahu fikum, beribu-ribu orang datang ke tempat itu dengan segala macam ya penderitaannya. Kenapa saya katakan menderita? Ternyata mereka untuk mendulang emas, karena masih dalam air, ada gunung, sungai, airnya itu sampai campur lumpur, kental begitu, kayak ya kental sekali. Padatnya melebihi padatnya antum duduk ini. Tidak bisa bergerak. Masing-masing cuma ya mendulang saja. Ayak barangkali dapat emas di dalam lumpur itu yang mengalir begitu. Ribu manusia. Kalau satu pergi, ini orang sudah masuk. Antrinya luar biasa. Subhanallah, ya barakallahu fikum. Mereka mau sampai mereka ibaratnya kencing berak di situ. Menahan lapar untuk dapatkan emas. Belum tentu dapat, siang malam mereka bertahan. Masya Allah, sedangkan antum untuk mencari akhirat, Allah beri kemudahan sedemikian rupa. Maka ingat, ketika kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, pujilah Allah. Jangan pernah memuji diri kita. Karena kita dapat menuntut ilmu ini adalah rahmat dari Allah. Kemudian, afila barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menuturkan kepada kita An Abi Waqid Al-Haris Ibni Auf radhiyallahu anhu, dari Abu Waqid Al-Haris Ibni Auf radhiyallahu anhu, beliau menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan ya bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'hu id aqbala salasatu nafar. Kata Al-Haris Ibni Auf radhiyallahu an, ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama mereka para sahabat di masjid, bersama manusia para sahabat radhiyallahu anhum di masjid, tiba-tiba datang tiga orang. Fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dua orang terus datang masuk duduk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba ahadun wahidun, kemudian satunya pergi ya mundur menjauh. Fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka duduk ya di majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ma'ahduhuma far'a furjatan fil halaqah fajalasa fiha, satu orang di antara dua orang yang masuk tadi melihat ada celah kosong tempat, dia pun masuk maju ke depan mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amal akhar fajalasa khalfahum, yang kedua tadi duduk di belakang mereka ya. Wa amal salis fa'adbara dahiban, adapun yang ketiga terus pergi tidak mau duduk. Maka dituturkan oleh beliau, falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika telah selesai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari majlis tadi, qala, beliau bersabda, Alla ukhbirukum ani nafari salasah, maukah aku beritakan kepada kalian tentang tiga orang tadi yang datang? Kata beliau Rasulullah SAW, Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun salah satu dari tiga orang tadi, dia berusaha mendekat kepada Allah, Allah mendekat kepada dia. Ya. Kemudian, wa amal akhar, adapun yang kedua, dikatakan, ya. Saya ulangi, yang kedua ini, fastahya, fastahyallah minhu. Adapun yang kedua, dia malu-malu duduk. Allah malu pada dia. Wa amal akhar fa'aradha anhu. Adapun yang ketiga, dia berpaling. Fa'aradha Allah anhu. Maka Allah berpaling dari dia. Maka ihwa barakallahu fikum, kalau ada kesempatan majlis ilmu, jangan kita abaikan, jangan kita sia-siakan. Sungguh tidak ada upaya kita untuk lebih memudahkan diri kita masuk ke dalam surga dari jalan yang ini. Tidak ada jalan lain, jalan ilmu yang lebih mudah. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, beliau menghabarkan kepada kita, yaitu man salaka tariqan yaltamiz bi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah. Siapa orang yang berjalan menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan beliau sampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul orang di rumah Allah, dia berkumpul dalam rangka yatluna kitaballah, yatadarasuna bainahum. Mereka dalam rangka mengkaji, membahas kitab Allah Ta'ala, mengkaji isinya, memahami kandungannya. Pasti kata Rasulullah SAW, nazalat alaihimus sakinah, turun pada mereka ketenangan. Wa khasyyatuhum rahmah, Allah liputi mereka dengan rahmatnya. Kemudian wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat menaunginya dengan sayapnya. Wa dzakarallahu wa dzakarahumullah fi man indah, Allah sebut-sebut mereka di sisi malaikat-malaikat Allah sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Subhanallah wa fil barakallahu fikum, betapa bahagia orang yang disebut oleh Allah di kalangan malaikat namanya dalam bentuk sanjungan karena kemuliaan yang Allah berikan padanya disebabkan duduk dalam majlis ilmu mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi malaikat-malaikat Allah seperti Allah beritakan dalam Al-Qur'an di surat Ghafir ayat yang ke-7 ke-8 sampai 9. Coba kita renungkan apa yang Allah sebutkan. Alladzina yahmiluna al-'arsya وَمَنْ خَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. Allah katakan bahwa malaikat-malaikat yang menyangga arsy dan yang ada di sekitarnya, mereka bertasbih, ya, memuji Allah Rabbnya. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, mereka beriman kepada Allah. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, mereka, para malaikat itu, selalu memintakan ampun untuk mereka orang-orang yang beriman, yang berilmu, beriman. Ya, mereka didoakan oleh malaikat, dimintakan ampun. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Tahu enggak malaikat-malaikat penyangga arsy? Itu malaikat yang amat sangat dekat dengan Allah. Dan yang paling mulia di sisi Allah tentunya yang paling dekat. Kemudian yang di bawahnya, ya, yang di bawahnya, yang di bawahnya. Artinya paling tinggi inilah mereka yang menyangga arsy Allah Ta'ala. Seperti apa mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan kepada kita tentang kondisi malaikat penyangga arsy ini. Dituturkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, udhina li an ahnasa an malakin min malaikatillah. Min atau man hamalatul arsh. Aku diberi izin oleh Allah untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikat-malaikat Allah. Di antaranya malaikat penyangga arsh Allah Azza wa Jalla. Yang tugasnya menyangga arsh Allah Azza wa Jalla. Apa kata beliau? Ma baina shahmati udhunai ila atiqihi masirtu sab'umi'ati amin. Itu panjang jarak antara telinganya malaikat penyangga arsy ini, telinga ini, dengan pundaknya, ini jaraknya, ini jauhnya 700 tahun lamanya kalau ditempuh perjalanan. Besar apa kecil malaikatnya? Hah? Ini malaikat penyangga arsy. Subhanallah, ini baru jarak ini sampai ini 700 tahun perjalanan kata Rasulullah SAW. Kira-kira kalau diukur dari bumi tingginya, ya, dia punya kaki menembus ke bumi paling bawah, kepalanya sampai atas langit yang paling tinggi, tinggi sekali. Itu malaikat penyangga arsy. Nah, mereka ini dan malaikat-malaikat yang ada di sekelilingnya selalu mendoakan orang-orang yang selalu beriman, menuntut ilmu, menambah imannya. Dan mereka berdoa, Rabbana wasita kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, maha luas, ya, ilmumu dan rahmatmu. Faghfir lilladzina tabu wa tabu sabila. Maka ampuni mereka orang-orang yang selalu bertaubat kepadamu ya Allah. Ampuni mereka orang-orang yang selalu mengikuti jalanmu ya Allah. Lihat doa malaikat. Begitu agungnya bagi orang-orang yang selalu mengikuti jalan Allah. Belajar ilmu untuk terus dia, ya, mengerti petunjuk dan mengikuti petunjuk. Waqihim adzabal jahim. Doa mereka, selamatkan mereka ya Allah dari azab neraka jahim. Kemudian doa berikutnya, Rabbana wa adkhilhum jannati adin lati wa'adtahum. Ya Allah, Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Surga yang Engkau janjikan bagi mereka. Tidak cuma dia sendiri. Tidak cuma kita sendiri kalau kita diizinkan dengannya oleh Allah Ta'ala. Tapi apa kata para malaikat? Dimintakan wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Masukkan juga bersama mereka ya Allah orang-orang yang saleh dari bapak ibunya, ya, kemudian nenek kakeknya, kemudian istri-istrinya, kemudian anak cucunya yang saleh. Mereka sama-sama Allah masukkan ke dalam jannah. Subhanallah, iho barakallahu fikum, seperti yang Allah katakan dalam surat At-Tur ayat 21. Allah memberitakan, alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim wa dzurriyyatuhum. Allah katakan bahwa orang-orang yang beriman lalu diikuti imannya oleh anak keturunannya, bapak ibunya beriman, soleh-soleha, anak-anaknya, cucu-cucunya juga iman seperti bapak ibunya, ya, seperti kakeknya. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, kelak mereka akan sama-sama dikumpulkan oleh Allah ke dalam surga dengan anak keturunannya. Wa ma'alatnahum min amalihim syai. Allah tidak mengabaikan amal mereka sedikit pun. Iya, ima fila barakallahu fikum. Ini malaikat-malaikat doa. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga. Surga Aden yang Kau janji bagi mereka. Dan bersama orang-orang soleh dari bapak ibu mereka, orang tua mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Ya ikhwah, sampaikan pada istri kita. Jangan pernah menghalangi kalau kita ingin belajar ilmu, ingin datang ke majelis ilmu. Jangan perlambat. Justru ingatkan para wanita, para ummahat, ingatkan para suami. Mas, ini jadwal taklim, berangkat cepat, jangan terlambat. Rugi kalau terlambat, cuma dapat di ujungnya. Ya? Enggak dapat dari awalnya. Ya fila barakallahu fikum, subhanallah. Kita dalam perkara kebaikan mesti berlomba. Jangan yang penting datang biar terlambat juga, yang penting kelihatan. Jangan. Kita berharap kepada Allah, kitalah termasuk orang yang betul-betul punya semangat. Jangan kita semangat dunia enggak terlalu, semangat ilmu enggak terlalu, dunia ya juga ya enggak dapat, ilmu enggak dapat, lalu dapat apa? Ya? Ya fila barakallahu fikum, jadilah kita ini yang bisa dapatkan akhirat. Kalau dunia enggak bakal Allah kurangi sedikit pun jatah kita. Walaupun menurut manusia jumlahnya kita punya sedikit, tapi kita akan dicukupi oleh Allah. Selama hayat dikandung badan, rizki Allah pasti jamin. Ya, sebab tidak mungkin selama orang itu hidup Allah akan mencabut rizkinya. Allah akan jamin, Allah cukupi. Ya, wa fila barakallahu fikum, ini penting bagi kita. Terus dalam firman berikutnya, ya, Allah sebutkan innaka antal azizul hakim. Sungguh Engkau Maha perkasa, Engkau Maha bijaksana. Ini sanjungan malaikat kepada Allah. Kemudian masih doa para malaikat, waqihimus sayyiat, selamatkan mereka ya dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Dan siapa yang Allah selamatkan dari keburukan-keburukan di hari kiamat itu, maka sungguh itu dia orang yang Allah rahmati. Tadi disebut oleh Rasulullah SAW, orang yang duduk dalam majelis ilmu Allah limpahkan pada mereka rahmat di dunia juga di akhirat. Ini doa malaikat. Wadzalika huwal fawzul adzim, dan itu adalah kebahagiaan, keberuntungan yang paling besar. Sehingga fila barakallahu fikum, pernah Abu Dzar, ya, Abu Hurairah datang ke sebuah pasar di Madinah, dia tegur orang-orang di pasar, kalian ya bersegeralah di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergegas coba datang ke masjid. Tanya, mana? Kata Abu Hurairah, ya, karena Rasulullah telah mengatakan innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilma faman akhadha faqad akhadha bihadin wafir. Beliau sampaikan hadis, diingatkan mereka, sungguh Rasulullah SAW bersabda bahwa para nabi, para rasul tidak mewariskan kepada umatnya, kaumnya, dinar, dirham, emas, perak. Tidak itu yang diwariskan para nabi dan rasul. Mereka hanya wariskan kepadanya, kepada umatnya, kepada kaumnya, ilmu. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, siapa yang mengambil bagian daripada ilmu yang diajarkan Nabi, berarti dialah yang mengambil bagian warisan yang paling besar. Maka ya fila barakallahu fikum, kita beruntung. Walaupun di akhir zaman, kita masih bisa mendulang warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk para pewarisnya, sehingga kita akan mewarisi kebaikan yang besar dan akan dikumpulkan bersamanya. Ingat yang mendorong kita apa kira-kira duduk dalam majelis ilmu. Semoga kita terdorong karena keinginan besar untuk kita bisa bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat yang dijamin masuk surga, karena kita cinta mereka. Walaupun kita tidak sebaik mereka, kita belajar tentang kebaikan-kebaikan mereka, jalan yang mereka tempuh. Semoga kita termasuk orang dikatakan Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Sungguh seseorang itu kelak akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama orang yang dicintai. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, sejak aku dengar hadis Rasulullah SAW ini, aku berusaha mencintai Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan para sahabat. Ya. Walaupun aku tidak seperti mereka kebaikannya, aku berharap karena cintaku kepada mereka, Allah kumpulkan aku bersama mereka di surga. Ini harapan kita, ikhwa barakallahu fikum. Ya. Dan ikhwa barakallahu fikum, maka Allah perintahkan kepada kita untuk kita punya prinsip, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah bahwa sungguh tidak ada ilah yang hak yang wajib disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzanbik, dan mohon ampunlah untuk dosa-dosamu. Walil mu'minin wal mu'minat, dan bagi mukmin laki-laki dan mukmin wanita. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum suwakum. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya, di manakah tempat kalian berada. Allah tahu di mana, ya, apa usaha kalian. Maka ya fila barakallahu fikum, kata Imam Al-Bukhari, beliau memasukkan ini ayat dalam bab al-ilmu qabla qawli wal amal. Allah perintahkan kita berilmu terlebih dulu sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak. Apalagi kita sudah tahu keutamaan ilmu, apalagi alasan kita untuk memperlambat diri untuk semangat, ya, mendapatkan ilmu tidak ada. Mestinya kita terus berusaha. Ya, ya fillah barakallahu fikum. Jangan sampai kita kelewat, tidak dapatkan kebaikan ilmu. Nah, yafillah barakallahu fikum, sudah isya. Mungkin insyaAllah kita sambung besok pada subuh. Kita sampai sini dulu insyaAllah. Besok pada subuh kita masih ada kesempatan insyaAllah. Seperti yang biasa. Tadi Ustaz menyampaikan kami, kita badal fajar insyaAllah. Untuk malam ini, kami rasa cukup sampai sini dulu. Saya mohon diri dan mohon maaf. Agak sedikit capek masih. Karena safar yang panjang. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita kaji ini Allah berikan kita faedah dan manfaat, bisa memotivasi kembali semangat kita untuk thalabul ilmi, dan bisa mengajak kembali semangat keluarga kita untuk mereka juga semangat dalam menuntut ilmu dan mendengarkan ilmu, walaupun di rumah istri kita pun semangat menyimak, mendengarkan ilmu. Dan semoga Allah menjadikan kita bersama para ulama, bersama anbiya dalam surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.